بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، تدengar dengar قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها وتذكروا أعمالهم الصالحة ويستعيدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, dan hanya saja atau hanya saja bahwasanya orang-orang yang pendahulu mereka menggambar gambar-gambar tadi agar supaya mereka bisa berteladan atau mengambil teladan dengan gambar-gambar tersebut, dan agar mereka ingat, bisa mengenang amalan-amalan mereka, amalan yang soleh, maka mereka bisa bersungguh-sungguh seperti kesungguhan orang-orang awal dahulu, kesungguhan orang-orang yang digambar, dan mengibadah Allah Ta'ala di sisi kuburan mereka. Kemudian datang generasi baru, yaitu suatu kaum yang tidak tahu maksudnya orang-orang yang dahulu menggambar gambar-gambarnya orang soleh, dan setan membisikkan kepada mereka bahwasanya orang-orang yang terdahulu menggambar gambar-gambar orang soleh, dulu menyembah gambar-gambar ini dan mengagungkannya. Maka Nabi SAW memperingatkan umatnya dari semisal perbuatan tersebut demi membendung perantara yang mengantarkan kepada apa yang telah terjadi di zaman dahulu. Ini berupa kesyirikan dengan sebab melampaui batas dalam mencintai orang-orang soleh. Gak dengar. Baik. Jadi sebab kesyirikan yang terjadi di kaum Nuh adalah dari fitnah kuburan fitnah orang-orang yang dianggapnya soleh, lalu digambar, dibentuk dengan tujuan untuk mengingat, mengenang apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan yang khair. Tapi generasi yang baru datang setelah mereka tidak tahu maksud dari para pendahulu mereka yang menggambar. Di sisi yang lain, syaitan membisikkan dan memperdaya bahwasanya pendahulu kalian menggambar orang-orang, menyembah orang-orang tadi, menyembah gambar-gambar tersebut. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan yang semisal yang pernah terjadi di sebelum umat beliau. Perhatikan dalam Quratul Uyun, catatan kaki nomor 1 dalam Quratul Uyun. Walam yadzkur ghairu bina'il masajid wa taswir. Jadi tidak menyebutkan selain membangun masjid-masjid dan gambar-gambar. Yakni membangun masjid di kuburannya orang soleh. Maknanya membangun tempat-tempat ibadah. Dan menggambar orang-orang soleh tadi. Kenapa enggak disebutkan selain dua perkara ini? Likaunihi dari'atan ila ibadati man banau alaihi al-masjid wasawwaru suratahu. Karena ini adalah sebagai dari'a perantara mengibadai orang-orang yang membangun atas kuburan masjid tersebut dan menggambar gambar-gambarnya atau menggambar gambarnya. Fabidzalika saru sirarul khalq. Dengan perbuatan tersebut menjadi sebab mereka itu sejelek-jelek hamba Allah Ta'ala. Fandur ulama waqa'a fi hadil umma min dara'is syirki wal wuku'i fihi mimma wa a'damu min hadha. Maka lihatlah wahai pembaca kepada apa yang telah terjadi di umat ini berupa dara'i, berupa perantara-perantara kesyirikan dan berupa terjerumus dalam kesyirikan dari apa yang lebih besar, yang mana dia lebih besar daripada apa yang telah tersebutkan di kisah tersebut. Di antaranya contohnya kalbina alal kubur, seperti contoh yang lebih besar, lebih parah di hari kita ini adalah membangun di atas kuburan. Wa ta'dhimiha dan mengagungkan kuburan. Wa ibadatiha dan menyembah, mengibadai kuburan. Wa ma'a dzalika ya'taqidunahu dinan. Bersamaan dengan itu semuanya mereka punya keyakinan itu sebagai tata aturan agama. Wa wasyirkul ladzi haramallahu ta'ala, sedangkan pada hakikatnya itu adalah syirik yang Allah telah mengharamkannya. Wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba bin nahi anhu, dan Allah mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya adalah melarang dari perkara tersebut, yakni kesyirikan. Ini yahwa berupa dakwah yang isinya adalah tauhid, memberantas kesyirikan dari semua akar-akarnya, yaitu perantara-perantara yang mengarah kepada kesyirikan. Walaupun berniat atau bertujuan baik, seperti tujuannya adalah mengagungkan orang soleh, baik ketika masih hidup atau ketika sudah mati, diagungkan dengan pengagungan yang melampaui batas. Maka akibatnya itu perkara yang sangat buruk berupa kesyirikan dan kekufuran. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, fa haula ijtama'u baina fitnataini, fitnatul kubur wa fitnatut tamasil. Maka mereka mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kuburan dan fitnah suar tamasil, yakni gambar-gambar tadi. Berkata Sahabat Rahman bin Ahsan Rahman Ta'ala, fahaulai jama'u banal fitnataini, fitnatul kubur wa fitnatut tamasil, hadha min kalami Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam permasalahan ini. Zakara al-musannifu rahimahullah ta'ala tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah bil kubur wa tamasil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ucapannya beliau ini, ucapannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sebagai bentuk tanbih, perhatian atas apa yang telah terjadi berupa dahsyatnya fitnah kuburan dan dahsyatnya fitnah gambar. Ini apa? Dan perkara ini, dan fitnah gambar dan antaranya ini tidak ada yang terkecualikan kecuali sebagian tempat yang sangat sedikit. Fitnah gambar ini, berapa banyak para penguasa, para pembesar, sampai yang ada di negeri Saudi Arabia dan yang lainnya, tidak lepas dari gambar-gambarnya orang yang diagungkan, seperti gambarnya raja, gambarnya penguasa, digambar di uang kertas dan yang lainnya, digambar di mana-mana. Ini tidak lepas terkait fitnah ini, kecuali sebagai tempat yang Allah rahmati. Sampai di negeri Tauhid, negeri Saudi Arabia pun seperti itu, terjadi apa yang terjadi berupa fitnah gambar di hari kita ini. Bahkan sebelum kita, sudah lama. Qal fa inna fitnatan fil kubur kal fitnah bil asnam au asad. Maka sungguh fitnah terkait dengan fitnah kuburan seperti fitnah dalam sebab adanya berhala, atau bahkan lebih dahsyat. Aw asad. Benilah kemungkaran yang sudah enggak lagi terbatasi, betapa banyaknya fitnah kuburan ini di mana-mana, terkhusus di Jawa ini merata, dari barat sampai ke timur di pulau Jawa ini penuh dengan fitnah kuburan. Seperti fitnah terkait dengan berhala, enggak ada beda, bahkan atau lebih dahsyat. Ya kan? Orang Islam kita enggak menjumpai di antara mereka yang nyembelih untuk patung, nazar untuk patung. Tapi kalau menyembelih dan nazar untuk yang dikubur, ini merata, terkhusus di Jawa. Maka dikatakan fa'inna fitnatan bil kubur kal fitna bil asnam au asad. Ini perkara yang wakil, yang benar-benar terjadi. Ya kan? Orang yang melakukan ibadah untuk patung atau pohon dan semisalnya, dibanding dengan mengibadahi kuburan, enggak ada bandingannya tentang banyaknya yang terkait dengan ibadah mengibadahi kuburan. Ritual mengibadahi kuburan ini, ya kan, tidak menjadi perkara yang aib. Tapi kalau nazar untuk pohon, untuk sumur, untuk patung, ini nampak janggal di telinganya kaum muslimin. Tapi kalau sudah untuk kuburan, itu perkara yang enggak asing lagi, dianggapnya perkara yang enggak perlu diingkari. Maka dikatakan sini fa inna fitnatan bil kubur kal fitna bil asnam aw asad. Ini adalah kalam yang sesuai dengan realita. Kalam sesuai yang sesuai dengan yang dengan fakta, dengan kenyataan. Fadhol. Qala Syekhul Islam rahimallahu wadil illatu allati li ajliha wadil illatu allati li ajliha naha syari'u sallallahu alaihi wasallam an itikhadil masajid alal kubur li annaha yallati awqa'at katsiran minal umam imma fi syirkil akbar aw fi ma dunahu minas syirik. Berkata Syekhul Islam rahimallahu taala wadil illatu, dan sebab yang dengan sebab ini, dan ini sebab, dan dengan sebab ini syari' Rasulullah SAW melarang. Melarang apa? Melarang menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Kenapa dilarang? Karena masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan itulah yang menjatuhkan, menjerumuskan banyak dari umat-umat, baik umat ini umat yang sebelumnya, terjerumus dalam kesyirikan al-akbar atau syirik yang dibawanya syirik akbar, ini syirik asgar. Bagaimana bentuk syirik asgar? Perhatikan, terkait dengan melakukan ibadah di sisi kuburan, yaitu berdoa kepada Allah Ta'ala ikhlas karena Allah, tapi penempatannya memilih tempat yang tak pernah disyariatkan, bahkan dilarang darinya, yaitu mencari tempat di sisi kuburannya orang yang dianggapnya soleh. Inilah yang dikatakan imma fi syirik akbar aw fi ma dunahu minas syirik, yang menjadikan terjerumusnya banyak dari kalangan umat-umat, imma terjerumus dalam syirik akbar atau terjerumus dalam syirik tapi di bawah syirik akbar dan syirik asgar. Maksudnya adalah menentukan suatu tempat dalam berdoa dan beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah ada syariat yang memberikan contoh. Seperti berdoa kepada Allah Ta'ala murni karena Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi tempatnya memilih tempat yang dianggapnya diijabai doa tersebut, ini di sisi kuburannya orang yang dianggapnya soleh. Ini syirik asgar muhdas dan bid'ah, dan syirik asgar. Kenapa? Karena menentukan tempat tanpa dalil sebagai tempat yang diijabai doanya. Qala rahmatullah fa inna nufus qad asyrakat fi tamasil salihin. Wa tamasil yaz'umuna annaha talasim. Talasim, apa nama talasim? Azaim, jimat-jimat. Ana talasimul kawakib wa nahwuha. Maka sunya nufus ini jiwa. Sungguh telah asyarakat kita masyarakat berseri apa melakukan kesyirikan dengan tamasil, dengan gambar-gambarnya orang soleh. Dan gambar-gambar itu mereka anggap sebagai talasimul kawakib. Talasim itu disebut dengan azaim, yaitu tulisan-tulisan yang dengan bintang tertentu akan mengakibatkan gini dan gini dan gini, membawa manfaat atau membawa madarat. Ini yang diingat dengan talasimul kawakib wa nahwuha. Fa'ina syirka bi qabri rajul alladhi yu'taqadu salahu aqrabu ila nufus min asyirki bi khasabatin aw hajarin. Tengok di sini. Ini bicara yang benar-benar sesuai dengan fakta. Maka sebenarnya kesyirikan dengan sebab kuburannya orang yang dianggapnya, yang diyakini ada kesolehannya, itu lebih dekat kepada jiwa, lebih mengena kepada jiwa, daripada kesyirikan dengan sebab yaitu apa, meyakini pada suatu sebatang kayu atau batu, khosabah sebatang kayu atau batu. Artinya syirik yang disebabkan dengan keyakinan pada seorang yang dikubur sebagai kesolehannya, sebabnya di situ menjadi adanya kesyirikan, itu lebih mengena kepada jiwa daripada syirik dengan sebab sebatang kayu atau batu. Dan sebagai fakta, sekarang ini ritual-ritual syirik yang mengarah kepada kuburan ini kalau dibanding dengan mereka-mereka yang kesyirikannya nandar untuk pohon dan semisalnya untuk batu, untuk patung, ini enggak ada artinya tentang bilangannya. Bahkan manusia mengadakan bisnis rental bus atau mobil-mobil yang umum, mobil-mobil kecil dan sedang, ini yang paling dijadikan ladang untuk penghasilan adalah ya kan, acara ziarah. Ini yang paling terbanyak. Jadi sekarang ini penyewaan mobil-mobil, baik mobil kecil sampai mobil besar, ini rata-rata adalah yang gincer, yang paling menguntungkan adalah acara kekuburan. Dan di sekitar kuburan itu pasti diadakan, diwujudkan tempat-tempat rekreasi seperti yang ada di Pantura ini. Kuburan yang ada di sekitarnya Sunan Derajat, bahasa mereka. Maka enggak jauh daripada tempat itu diadakan apa? Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi dan yang lainnya. Karena ini dalam satu rute perjalanan. Dan ini rata-rata manusia enggak peduli tentang kesyirikan, baik penguasanya ataupun rakyatnya, illa man rahimallah. Walianna tajidu ahla syirik yatadarrauna indaha. Indaha. Domirha ini adalah walihada tajidu ahla syirik yatadarrauna indaha. Wayakhsha'una wayakhda'una waya'buduna bi qulubihim ibadatan la yaf'aluna fi buyutillah, yakni di kuburan-kuburan. Domirha ini kembali kepada kuburan. Kuburan-kuburan yang di situ dianggapnya ada orang soleh yang dikubur di situ. Maka oleh ini dengan sebab ini langkah mendapati ahlu syirik yatadarra'. Yatadarra' ini apa? Merendah. Dimerendahkan hati di sisi kuburan-kuburan itu dan melakukan kekhusyuan, melakukan khudu', merendah hati, merendah jiwa dan badan dan raga. Dan mereka ya'budu fi qulubihim, mereka ya'buduna fi qulubihim, dan mereka menggunakan hati mereka beribadah, mengibadah suatu ibadah yang mereka enggak pernah melakukannya di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Wala waktu sahur, dan tidak pernah mereka lakukan khusus seperti itu ketika waktu sahur. Waktu sahur, waktu sahur adalah waktu sepertiga malam bagian akhir. Ini tidak pernah mereka lakukan kekhusukan sebagaimana mereka khusuk dan merendahkan hati di sisi kuburan-kuburan yang dianggapnya sebagai orang-orang yang salah dikubur di situ. Wa minhum man yasjudu laha, yakni lil kubur. Di antara mereka yakni ahli syirik, wa minhum yakni wa min ahli syirik, di antara mereka ada yang sujud untuk yang dikubur atau untuk kuburannya. Wa aktsaruhum yarjuna min barakatis shalah indaha, dan kebanyakan mereka mengharap, yakni kebanyakan mereka yakni ahli syirik mengharap dari barakah salat di sisi kuburan. Tengok di sini, apakah di sini maksudnya adalah orang-orang Buddha, orang Hindu, orang-orang Nasara? Tentunya jawabannya tidak. Kenapa? Karena dikatakan waksaruhum yarjuna min barakatis sholat, kebanyakan mereka mengharap barokahnya sholat. Buddha, Hindu, Nasara enggak tersebutkan tentang perkara sholat dalam kalimat beliau ini, ya kan? Tapi yang berkaitan dengan yarjuna barakatul sholat adalah orang-orang yang meyakini sholat lima waktu itu wajib. Dan juga sholat-sholat sunnah dianjurkan. Tapi mereka mengharap barakah sholat di mana? Di sisi kuburan-kuburan tersebut. Wayarjuna min barakatis sholati indah wa doa mala yarjunau fil masajid. Barokahnya sholat, barokahnya doa di sisi kuburan, apa yang mereka enggak pernah mengharapkannya di masjid-masjid. Jadi barokah sholat di masjid, doa di masjid itu enggak seberapa dianggap barokahnya. Tapi kalau di sisi kuburannya orang yang dianggapnya soleh, ini benar-benar mereka mengharap untuk diijabahi doanya. Inilah minimal syirik asghar kalau mereka berdoa kepada Allah. Tapi kalau berdoa kepada yang dikubur, maka bukan lagi syirik asghar, tapi syirik akbar. Menjadilah syirik al-akbar. Perhatikan di sini. Fali ajli hadhil mafsadah hasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam madataha. Maka dikarenakan kerusakan ini, disebabkan kerusakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasmi seluruh bahan-bahan yang menuju kepada kesyirikan, kepada mengibadahi yang dikubur. Kerusakan-kerusakan ini bahan-bahannya dihasem, dibasmi. Di antaranya adalah apa? Enggak boleh membangun di kuburan, enggak boleh mengkapur kuburan, enggak boleh menamainya. Ya kan? perhatikan, anak-anak, enggak ribut. Namanya hasaman wasalam madataha, yakni semua apa-apa yang akan mengantarkan kepada mengibadahi kuburan ini di bendung seluruhnya sedan lidariah. Hatana an salati bil maqbara mutlaqan, sampai-sampai Nabi melarang salat di kuburan secara mutlak kecuali yang dikecualikan, yaitu apa? Seorang yang tertinggal mensalatkan jenazah, terluputkannya, dibolehkan bagi dia sholat di kuburan untuk jenazah tersebut. Anak-anak jangan ribut. Walam yaksitul musalli barakatal buk'a bisolatihi. Maksudnya di sini adalah sholat yang bukan sholat wajib yang disebutkan ini. Bukan sholat sunnah atau sholat jenazah. Walam yaksit al musalli barakatal buk'a bisolatihi. Sekalipun seorang yang tadi tidak bermaksud barokahnya buk'ah. Apa mana buk'ah? Meski. Apa mana buk'ah? Itu tadi. Apa maksud? Tempat sebidang tanah yang disebut dengan buk'ah yang dianggapnya berbarokah karena ada kuburannya orang soleh. Itu namanya buk'ah. Ada tempat yang dikeramatkan, jamaknya biqa'. Kama yaksitu fi sholati barakatal masjid. Sebenarnya seorang itu kadang berniat sholatnya itu ada barakah karena sholat di masjid. Ini sebagian seorang itu niat sholat di masjid karena ada barakahnya masjid. Tapi sholat di samping kuburan tadi walaupun enggak niat tetap juga enggak boleh. Jadi saya enggak niat untuk mencari barokah di situ. Walaupun enggak niat, tetap juga enggak boleh. Itu dengan kalimat mutlakon tadi. Maknanya apa? Hatana anusolati fil makbara mutlakon. Makna mutlakon tafsirnya yaitu sekalipun seorang yang tadi sholat tidak bertujuan untuk mencari barokah tempat tersebut dengan sebab sholatnya. Ini yang diinginkan dengan kalimat mutlakon. Karena ada seorang itu punya ucapan dengan cuma modal berdebat, saya enggak mencari niat, saya enggak berniat untuk mencari barokah. Soal itu walaupun enggak niat seperti itu pun tetap enggak boleh. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan kepada perkara yang lebih parah daripada itu, yaitu akan mengibadahi yang dikubur. Itu namanya hasama Nabi sallallahu alaihi wasallam madata. Seluruh bahan-bahannya, seluruh apapun alasannya dibendung seluruhnya. Alasan orang awam, kenapa kuburan gak boleh dinamai, padahal kita ingin mengetahui kuburan bapak saya, anak saya, ibu saya, dan keluarga saya, gimana gak boleh dinamai, gimana kita mencarinya katanya. Ini alasan semuanya adalah enggak berarti dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia ingin mengetahui, tujuannya cuma ingin mengetahui mana tempat kuburan anak saya, mana kuburan ibu saya, mana keluarga saya. Itu pun enggak boleh. Alasan itu tidak dibenarkan dalam syariat walaupun punya alasan seperti itu. Kenapa? Karena bahaya yang akan mengantar perkara ini lebih parah. Kama naha an salati waqta tulus syams wa ghurubiha. Sebagaimana Rasul melarang salat waktu terbitnya matahari dan terbenamnya. Yakni ketika sengaja mencari waktu tersebut. Adapun ketika memang ada sebab, seperti seorang yang terlupakan dari sholat ataupun tertidurkan dari sholat, ini dibolehkan. Karena apa? Ini perkara khusus. Atau dikatakan sholat dawatul asbab. Atau seperti masuk masjid di saat waktu tersebut, waktu terbitnya matahari atau terbenamnya. Jadi alun-alun berselisih tentang boleh dan tidaknya. Bagi membolehkan karena dikatakan sholat dawatul asbab. Atau seorang yang lupa akan sholat atau tertidur darinya, maka ingatnya ketika waktu terbit matahari ataupun ketika terbenam, maka dibolehkan, bahkan dianjurkan supaya melakukannya. Yang dengar adalah tanpa adanya sebab yang membolehkan, maka enggak boleh. Tentu lain dengan sholat di samping kuburan. Karena awqatun yaksudu fiha al-musyrikun as-salata al-shams, karena waktu-waktu itu adalah orang-orang musyrik bertujuan untuk salat menyembah matahari. Ya. Karena awqatun yaksudu fiha al-musyrikun as-salata al-shams. Maka itu karena menyerupai orang-orang musyrik salat menyembah matahari, maka oleh itu walaupun kita enggak niat menyembah matahari, ketika terbit dan ketika terbenamnya juga enggak boleh. Demikian Rasulullah melarangnya. Fana ummatu an salati hina idin, maka Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan salat di saat itu. Wa illam yaksid atau wa illam yaksud ma qasadawul musyrikun, dan sekalipun tidak bertujuan apa yang dituju oleh orang-orang musyrik. Kenapa? Karena zahir amalannya adalah menyerupai. Maka enggak boleh. Kenapa? Saddan lizzar, sebagai bentuk membendung seluruh perantara yang menuju kepada perkara yang lebih buruk. Wa ma idza qasada ar-rajulu sholata 'indal qubur mutabarrikan bi sholati fi tilkal buqa fa hadza aynul muhadati lillahi wa lirasulih. Dan adapun ada seorang berniat bermaksud sholat di samping kuburan dengan keadaan dia itu mencari berkah dengan sholat di tempat tersebut, maka ini adalah benar-benar zatnya pertentangan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Dengar di sini, mereka-mereka yang gandrungi kuburan sholat di sana, apa tujuannya? Benar-benar mutabarrikan bisholati fitilkal buk'ah. Maka itu berarti kan ya ikhwah, jangan gampang membuka usaha rental yang nanti perhatikan anak-anak, yang nanti ujungnya akan dibikin perantara untuk menuju ke tempat-tempat tersebut. Ini mayoritasnya. Demikian juga seorang supir rental ini yang sudah dibokeng oleh majikannya. Ini berbahaya sekali pekerjaan tersebut di zaman seperti ini. Karena yang paling terbanyak adalah ke tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat yang disebut dengan fitnah kuburan. Ini yang paling terbanyak. Yang paling banyak. Illa man rahimallah. Kecuali yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala yang membuka usaha rental yang kosong dari usaha, dari apa, dari perkara tersebut. Dan ini apakah ada? Nampak sangat sulit dicari bersih dari perkara tersebut. Sangat sulit. Karena membuka usaha rental ini bukan biayanya murah. Biayanya dalam miliaran. Bayangkan, 10 unit mobil sudah berapa? sudah 2 miliar, 2 miliar. Iya toh? Mobil kecil, kalau mobil besar 2 unit mobil besar sudah 2 M lebih. Bagaimana cuma mencari, mau cari apa? Merentalkan orang-orang yang mubah dalam perkara yang mubah ini, ya mau jadi bangkrut keturutan. Ya kan? Demikian juga seorang yang kerjanya supir rental ini berbahaya sekali dalam situasi seperti ini, zaman seperti ini. Maka perlu waspada. Sebagaimana seorang yang bekerja dalam suatu lembaga pemerintahan di zaman kita ini, tidak kita nasihatkan bekerja di sana. Itu suatu pekerjaan yang memang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, dan ini jarang terwujudnya. Segala percintaan saya mobil, dalam sebagian kitabnya nasihat beliau tentang pekerjaan sebagai seorang yang muwaddaf, bekerja di suatu lembaga pemerintahan ini. Nasallahu assalamu wal afiyah, baik jadi pak guru atau bu guru atau yang semisalnya. Baik. Jadi fahada aynul muhadati lillahi wa rasulihi wal mukhalafati li dinihi. Jadi kalau ada pun seorang niat sholat di sisi kuburan dengan keadaan dia itu mencari barokah sholat tadi di tempat tersebut, sisi kuburan, maka itu ladatnya permusuhan, pertentangan terhadap Allah dan Rasulnya dan menyelisih agamanya. Wabtidai dinin lam ya'dan bihillahu, dan sebagai bentuk membuat agama baru yang tak pernah dapat izin dari Allah SWT dengannya. Fa'inil muslimin kat ajma'u alama alimuhu bil ittirar min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam anna salata indal kubur manhyun anha. Tengok di sini kalimat ini, kalimat penting ini. Maka sesungguhnya kaum muslimin sungguh telah berijma', sepakat atas apa yang mereka telah ketahui. Dengan apa? Pengetahuan ittirari, pengetahuan yang tanpa mencari dalil dari agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat di sisi kuburan adalah perkara yang dilarang darinya. Tapi kalimat al-muslimin yang mereka telah dikatakan ijma' di atas perkara yang mereka ketahui dengan ittirar, ketahui dengan tanpa mencari dalil ini, sekarang ini tinggal sebagian orang saja yang mengetahui perkara ini. Mayoritasnya adalah tak peduli salat di kuburan tadi. Apakah orang tadi ini enggak peduli, enggak ngobrol, enggak open, bu guru sama pak guru, apakah peduli terhadap perkara ini? Ini sudah enggak lagi masuk dalam benak mereka, kecuali pak guru dan bu guru yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Wa Rasulullah SAW la'ana man takhadha masajidah. Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Kalimat ini sebagian orang saja yang tahu sekarang. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan kuburan tadi sebagai tempat ibadah, ini tinggal sebagian orang yang tahu. Famin azamil muhdatsati wa asbabis syirik as-salatu indaha. Dan termasuk perkara muhdatsat yang paling terbesar, dan termasuk sebab syirik yang paling terbesar adalah salat di sisi kuburan. Wattikhaduha masajidah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini makna masajid adalah tempat ibadah. Wattikhaduha masajidah, yakni sebagai tempat ibadah. Untuk mengartikan seperti itu. Karena bukan, walaupun tidak dibikin masjid, tapi ibadah di situ, maka saja sebagai apa? Bikin masjid. Karena masjid adalah isim makan. Balik. Ya kan? Perhatikan. As-salatu inda wa tikhaduha masajidah wa bina'ul masjid alaiha. Jadi muhdatsat perkara bid'ah yang paling terbesar, sebab kesyirikan yang paling terbesar adalah salat di sisi kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadat dan membangun masjid di atas kuburan. Waqad tawatarat an-nusus 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an dhalika wa taghlib fihi. wa taglidi fihi. Sungguh telah datang nas yang sifatnya itu mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan hal tersebut. Salat di sisi kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, membangun masjid di kuburan. Terlarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan larangan dan taglid, larangan keras. At-taglid adalah nahyul mu'akkad. Larangan yang diperkeras, diperketat dalam perkara tersebut. Waqad sarraha amatut tawaif bin nahi an bina'il masajid 'alaiha mutaba'atan minhum li sunnah sahihah sharihah. Sungguh umumnya tawaif, yakni apa? Ashabul madahib. Itu waqad sarraha amatut tawaif, yakni ashabul madahib al-arba'ah dan yang lainnya. Orang-orang yang menganut mazhab-mazhab yang sudah muktabar mempertegas tentang larangan membangun masjid-masjid atas kuburan. Kenapa? Karena demi mengikuti sunnah yang sahihah dan yang gamblang dalam masalah ini. Sabit. Itu yang bagus, Bit. Surah Ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malikin wa Syafi'i bitahrimi dzalik. Yani orang-orang yang mengikut mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya dari orang-orang yang mengikut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, semuanya mempertegas tentang haramnya perkara tersebut. Tengok. Orang-orang yang mengklaim sebagai seorang yang penganut mazhab Imam Syafi'i, ini adalah benar-benar mereka adalah degil. Ya kan? Padahal para a'immah Syafi'i semuanya melarang. Wa ta'ifatun atlaqatil karahata walladhi yanbaghi an tuhmala ala karahati tahrimi ihsanan lidhannil bil ulama. Sekelompok dari para ulama, mereka mengungkapkan dengan ucapan makruh tempat tersebut dibangun sebagai tempat masjid, tempat ibadah yang di kuburan. Dan yang sepatutnya untuk dibawa ucapan mereka adalah karahat tahrimiyah. Makruh dan makruh yang dikatakan makruh seperti makruh tahrimi, enggak ada beda dengan haram. Anak-anak, perhatikan dengan main laron nanti aja setelah salat. Kenapa demikian? Karena ihsanan lidzan bil ulama, demi memperbagus dugaan dengan para ulama, maka makruh yang dikatakan mereka adalah makruh tahrimi. Makruh yang hukumnya adalah enggak ada beda dengan haram. Kenapa? Karena seorang alim kadang mengucapkan kalimat ini makruh karena demi warok dari beliaunya, dari seorang alim tadi. Bukankah kemudian diyakini karena enggak yakin? Sebagaimana KKTN mengucapkan memaknai ucapannya saya mukbil wa arju an la ba'sa bihi. Ini saya mukbil enggak yakin katanya. Semukbil ketika ditanya tentang seorang perempuan diantar bapak dan antara walinya mondok nanti pulang dijemput, kata semukbil selama di situ tempatnya aman, ya kan, safarnya dijemput dan diantar, tinggal di sana tempatnya aman khusus untuk perempuan tadi. Kata beliau, saya enggak tahu adanya larangan dan warju an la ba'sa bi. Kalimat warju, saya mengharap enggak mengapa, katanya apa, ragu, enggak yakin. Ini KKTN, si degil-degil KKTN. Sebagian mereka seperti itu ngomongnya. Padahal ini adalah kalimat yang sifatnya adalah seorang alim untuk warok dalam mengucapkan suatu fatwa. Seperti di sini, sebagian ahlul ilm, sebagian kelompok mengatakan makruh membangun masjid di atas kuburan atau salat di sisi kuburan. Yang sepatutnya dibawa ucapannya adalah dibawa kepada makruh tahrimi. Makruh tapi maknanya haram, enggak ada beda. Kenapa? Karena demi menganggap bagus ucapannya tersebut dari pihak ulama. Ihsanan dzan bil ulama. Ihsanan dzan, menganggap bagus, menduga dengan dugaan yang bagus terhadap para ulama. Wa la yudhanna bihim ayu jawizu fi'la ma tawatar an Rasulullah SAW la'ana fa'ilahu atau la'ana fa'ilihi wa nahya anhu. Dan janganlah diberikan dugaan dengan para ulama tadi bahwasanya mereka membolehkan melakukan apa yang telah datang mutawatir datang dari Nabi, bahwasanya Rasulullah melarang melaknat pelakunya dan membolehkan larangan tersebut tadi dibolehkan. Inta kalamuhu rahimallah, habis nukilan kalam dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah memahami ucapannya alim seperti itu. Seorang alim mengatakan ini adalah makruh. Ini dibawa kepada perkara yang makruh tahrimi. Karena demikianlah kadang seorang alim mengucapkan perkara ini makruh adalah makruh tahrimi karena waraknya. Seorang alim bukan dipahami bahwasanya dia ragu. Tapi kalau dia sendiri mentakwil apa yang dia inginkan seenaknya seperti sandakani. Ya kan? Wakorna bibuyutikuna katanya rumah-rumah yang sudah dikenal. Sebagaimana ya kan? Para mubtadi'ah mentakwil gambar yang dilarang adalah gambar yang dikenal. Bukan gambar pakai fotografi. Apa yang dikenal? Dilukis, diukir, itu yang dikenal. Dulu itu loh yang dikenal seperti itu. Kalau sekarang sudah tinggal dipencet keluar gambar, enggak, hukumnya enggak seperti yang dikenal dulu. Sandakan yang memperbanyak ucapan dikenal, dikenal, dikenal, dikenal. Ya itu. Coba kalau ketemu nanti hukum gambar, apakah bisa dikatakan gambar yang hormat, gambar yang dikenal gitu? Pakai ukir-ukiran dipahat dan semisalnya dia akan bilang umum umum yang penting gambarnya begitu. Nah ini semau-maunya. Maka itu berarti kan sudah satu bulan kita tunggu bantahan dari Sandakani, belum ada kunjung datang. Entah kapan kunjung datang Sandakani ngomeng-ngomeng kayak perempuan, kayak Umu Sableng. Tapi perhatikan ya Ikhwan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walahuma anha qalat. Walahuma yani lil Bukhari wa Muslim. Anha. An man? An Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau menuturkan. Lama nuzila Ibrahim salam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajihi fa idza tamma biha kasafa fa qala wa wa kadzalik la'natullahi ala al-yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhaddiru ma sana'u wa laula dhalika ubrija qabruhu ghar annahu khasyah ittakhadha masjidan akhrajahu. Ini juga bukan sekedar khabar terkait dengan laknatnya Allah terhadap Yahud dan Nasara, tapi kita juga diambil hadis ini supaya mengambil perhatian dan jangan mencontoh mereka. Al-Yahud dan Nasara. Ya kan? Yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Tafsir dari ucapan ini adalah yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan umatnya dari apa yang mereka lakukan, yakni Yahud dan Nasara. Kalau bukan karena itu, karena kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam, tahdir tersebut pasti dinampakkan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni kubur di luar. Tetapi beliau khawatir akan dijadikan sebagai tempat beribadah. Maka beliau melarangnya. Tapi ya Pak, mari dikatakan di sini qalu walahuma ayat Bukhari wa Muslim wa huwa ya'ni an qawlihi fi akhirihi akhrajahu, itu lahuma yang diinginkan oleh Muslim, yaitu di akhir perkataan beliau akhrajahu. Qawlu lama nuzila huwa bidamin nun wa kasir zai ay nazala bihi malakul maut, ay nazala bihi malakul maut, wal malaikatul kiramu alaihim salam. Laman nuzila ayy bidhamin nun, nunnya di dhamma, zainya di kasroh, yaitu nazalabihi malakul maut, tatkala malaikat mencabut nyawa turun, dan para malaikat-malaikat yang mulia alaihissalam. Qawlu tawfiqo bikasri ta'afilfa wa fathiyah, boleh dibaca tawfaqo dan tawfiqo. Wal kasr afsah, lebih pasalnya dibaca tawfiqo bukan tawfaqo. Wabija Al-Quran, wa ma'nahu ja'ala, makna taufiq adalah ja'ala, menjadikan. Qawluhu khamisatan bifatihil mu'jamah, ini kha wassat al-muhmala khamisah kisa'un lahu a'lamun. Rasulullah menjadikan ada selembar kain yang memiliki a'lam, memiliki gambar-gambar. Jadi khamisah itu adalah kisahun lahu a'lam. A'lam jamak dari kata alamun. Alamun gambar. Jamaknya a'lam. Qalu fa idza tamma biha kasafa'ai an wajhiha. Jadi dengan khamisah tadi itu kadang ditutup, kadang dibuka dari wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala anallahu al-yahud an-nasara takhudhu qubur anbiya'ihim masajida. Yubayyinu anna man fa'ala misla dhalika halla 'alaihi min al-la'na ma halla 'alal yahud wan-nasara. Yubayyinu menjelaskan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan semisal perbuatannya Yahud dan Nasara maka halla 'alaihi, mengena pada dia, lengket pada dia, nempel pada dia berupa laknat apa yang telah menempel pada Yahud dan Nasara. Artinya laknat ini menempel dia, mengena dia. Jadi orang yang membuat tempat-tempat ibadah di masjid, kuburan adalah halla alaihi minal lakna ma halla ala Yahud dan Nasara. Jadi halah ya halah yang menempat, jadi laknat ini menempat pada dia, sebagaimana telah menempat pada Yahud dan Nasara. Ini kena laknat. Paham ya Fuhat? Dan ini ma doa wa ima khobar. Kalau doa Rasulullah mendoakan seperti itu, semoga Allah melaknatnya. Kalau khobar, pasti kena. Sebagaimana yang telah mengenai Yahud dan Nasara, karena sebab menjadikan tempat ibadah di kuburan-kuburan. Ya Allah, insyaAllah kita akan sambung lagi di waktu yang datang. Cukup kita sampai di situ dulu dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.